paling tak tersenani, sing tak sayang-sayang tekan ing mati. Aku rumansani tak aku rati karep ke hati. Aku sadar diri tak aku mongri seni. Kowe ngapa ti tresno sing liya? Ooh.